Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Hai ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada pembahasan di malam hari ini kita akan membacakan kembali pembahasan yang sebelumnya telah kita jadwalkan, yaitu risalah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahmatullah alaih yang menjelaskan tentang al-ilm fadluhu wa syarafuh. Nah, dan beliau sebutkan bab ini di dalam kitab beliau yang ma'ruf, Miftah dari Sa'adah. Tayyib, kita lanjutkan apa yang beliau jelaskan dari sisi-sisi yang menjelaskan pada sisi-sisi tersebut keutamaan dan kemuliaan ilmu syar'i. Beliau rahmatullah alaih menyebutkan, Inna Allah subhanahu khalaqal mawjudati وَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ مِنْهَا كَمَالًا يَخْتَصُّ بِهِ هُوَ غَايَةُ شَرَفِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu yang ada ini dan menjadikan segala sesuatu tersebut memiliki kesempurnaan, يَخْتَصُّ بِهِ, yang khusus dimiliki oleh dirinya. Wa huwa ghayatu syarafihi, dengan kemuliaan yang ada di sesuatu itulah ia bisa mendapatkan puncak dari kemuliaannya. Fa idza udima kamaluhu intaqala ila rutbati allati dunahu. Kalau kemuliaan tersebut tidak dia dapatkan, maka sesuatu yang ada ini berpindah ke tingkatan yang di bawahnya. Wastu'mila fiha, dan ia akan dipakai, dilakukan sesuai dengan keadaan dirinya. Fakana isti'maluhu fiha kamala amtharihi, dan ketika sesuatu itu dipakai pada satu perkara, menunjukkan adanya kesempurnaan yang semisal dengannya. Fa idza 'adima tilka aydhan nuqila ila madunaha wa la tu'attal. Namun kalau ternyata sesuatu yang ia miliki tersebut tidak dia dapatkan, maka dia berpindah ke yang di bawahnya, dan yang demikian tidak akan berhenti. Naam. Wa hakadha abadan hatta idza 'adima kullu fadilatin sara kasyauq. Demikianlah selama-lamanya sesuatu itu digunakan. Sehingga kalau semisal pada sesuatu itu tidak ada kemuliaan, tidak ada padanya keutamaan dan kesempurnaan, soro ka syauq, maka jadilah ia seperti syauq, duri. Nah, yang tidak memberikan manfaat, yang ada justru menimbulkan adanya rasa sakit dan gangguan orang yang terkena dengannya. Aw kal hatabil ladzi la yasluhu illa lil wuqud. Ataukah seperti kayu bakar yang tidak bisa digunakan kecuali sekedar membakar sesuatu yang lain. Karena tidak ada kesempurnaannya. Nah, berbeda kalau semisal kayu tersebut kayu yang indah, kayu jati contohnya, pada sebagian serat-seratnya memiliki kesempurnaan yang tidak dimiliki kayu-kayu pada umumnya, maka akan dijadikan sebagai satu hiasan yang indah dan memiliki harga yang mahal, karena padanya ada unsur kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Tapi kalau semisal kayu tersebut tidak memiliki padanya kebaikan dan keutamaan, maka jadilah dia seperti al-hatab, kayu-kayu bakar yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan membakar sesuatu yang lain. Fal farasu idza kanat fihi furusiyatuhu tamah u'idda limarakibil muluk. Sebagai contoh seekor kuda. Kalau semisal sifat kekudaannya tersebut itu sempurna, kuda yang tidak cepat lelah, kuda yang perkasa, kuda yang kencang larinya, tidak mudah sakit-sakitan, ini memiliki sifat kuda yang sempurna. Maka kuda yang sempurna ini u'idda limarakibil muluk, dipersiapkan sebagai kendaraannya raja karena kesempurnaan sifat-sifatnya. Wa ukrima ikrama mithlihi, ia akan dimuliakan, diutamakan sebagaimana kemuliaan yang dimiliki oleh kuda-kuda semisalnya. Nah, fa idza nazala anha qalilan, kalau semisal sifat kesempurnaan kuda tersebut itu turun di bawahnya sedikit, u'idda liman dunal malik, maka akan dipersiapkan, diperuntukkan untuk seseorang yang di bawah raja tapi punya keutamaan, mungkin untuk menterinya, untuk pegawai dekatnya raja. Fa in izdada taqsiruhu fiha u'idda li ahadil ajnad, kalau semakin bertambah kekurangannya namun padanya ada unsur kesempurnaan, berbeda dengan kesempurnaan yang dimiliki kuda raja dan pegawai-pegawainya, maka kuda tersebut akan dipersiapkan untuk tentara-tentaranya, bukan kuda raja, bukan pula kuda menterinya. Fa in taqasara anha jumlatan ustu'mila isti'mal al-himar, kalau semisal kekurangan tersebut tidak ada secara sempurna pada kuda tersebut, artinya tidak ada kesempurnaan sedikit pun pada kuda, pada seekor kuda, ustu'mila isti'mal al-himar, maka kuda tersebut akan dianggap digunakan seperti digunakannya seekor keledai. Subhanallah. Karena tidak ada kesempurnaannya, dipakai seperti seorang memakai keledai-keledai yang dimilikinya. Imma haulal mudar, imma digunakan untuk berputar, menggiling padi, gandum dan yang semisalnya. Wa imma linnaqli zabali wa nahwihi, ataukah digunakan untuk membawa sampah-sampah dan yang semisalnya. Naam. Fa in 'adima dzalika ustu'mila isti'mal al-aghnami lidzabhi wal i'dam. Kalau tidak memiliki sifat keutamaan sama sekali, maka ia digunakan sebagaimana digunakannya kambing-kambing yang diperuntukkan untuk disembelih dan dimakan. Nah, karena tidak ada kesempurnaan pada seekor kuda. Ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang Allah ciptakan di alam dunia ini ada kesempurnaannya. Semakin sempurna, semakin baik. Semakin kurang kesempurnaannya, memiliki nilai masih, namun dari sisi kesempurnaannya tidak sebagaimana yang pertama. Di perkara apa saja, air, ada tingkatan-tingkatan kesempurnaan, semakin baik semakin mahal. Nah, tisu juga demikian ya kan, ada yang semakin bagus semakin mahal, dan yang lain dan yang lain. Menunjukkan kepada kita yang namanya manusia juga demikian. Kalau demikian, yang namanya manusia semakin sempurna semakin mulia. Bila kesempurnaan tersebut tidak ada pada dirinya, maka dia semakin rendah. Ini yang beliau maksud. Padanya ada sisi dari sisi-sisi keutamaan al-ilm. Dan kesempurnaan manusia itu didapatkan dengan ilmu syar'i. Kama yuqalu fil mathal, sebagaimana dikatakan sebagai permisalan, inna farosaini iltaqoya. Sesungguhnya ada ini ala sabilin misal, bukan kenyataan. Sesungguhnya dua ekor kuda saling bertemu antara satu dengan yang lain. Ahaduhuma tahta malikin wal akharu yahmilur rawaya. Seekor kuda tersebut milik seorang raja, kuda yang lain diperuntukkan untuk membawa air di punggungnya, dipakai untuk keperluan sehari-hari, ngangkut air ditaruh di punggungnya. Nah, faqala farasul malik, maka berkata kudanya raja, amma anta sahibi wa kuntu ana wa anta fi makanin wahid, faman ladhi nazala bika ila hadhil martabah. Kamu ini kan temanku, ya kan, sama-sama kuda. Nah, sama-sama kuda. Kamu ini sama seperti saya, sama-sama kuda. Wa kuntu ana wa anta fi makanin wahid. Saya dan kamu di satu tempat, satu daerah. Faman ladhi nazala bika ila hadhil rutbah. Apa yang menyebabkan kamu ini turun sampai ke tingkatan yang rendah seperti ini? Kudanya raja ini bertanya kepada kudanya seorang yang membawa tukang, membawa air. Kudanya tukang air yang sehari-hari dipakai oleh pemiliknya untuk mengangkut air dari satu mata air ke mata air yang berikutnya. Nah, mudah, berat pekerjaannya dan jauh lokasinya. Faqala, maka kuda tersebut mengatakan, madzaka illa annaka hamlajta qalilan wa tasaka'tu ana. Naam. Adapun kamu ini kuda yang apa namanya cepat jalannya, adapun saya ini tidak. Ya wajar, kuda yang cepat, yang perkasa, miliknya seorang yang mulia. Adapun kuda yang tidak cepat akan dipakai sesuai dengan kegunaan yang layak untuknya. Nah, ini menunjukkan pada seekor kuda, bila padanya ada sifat kesempurnaan, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Kalau semisal sifat kesempurnaan tersebut tidak ada pada dirinya, dia dipakai oleh sesuatu yang rendah. Nah, wa hakadha sayf, demikian pula pedang. Pedang idza naba'a ma huyi'a lahu wa lam yasluh lahu, apabila tidak ada pada pedang tersebut sesuatu yang dengannya dia diperuntukkan. Pedang itu kan yang dimaukan oleh seseorang ketajamannya, dia tajam, tidak mudah karatan. Demikian pula kuat ketika dihantam dengan besi, tidak mudah rompol. Nah, pedang yang sempurna. Kalau semisal pada pedang tersebut tidak ada pada dirinya sesuatu yang layak dipakai oleh pedang pada umumnya, duriba minhu fa'sun au min syarun au nahwuhu, maka pedang yang tidak berguna tersebut akan ditempa ulang, dipukul, ditempa, digunakan bukan sebagai pedang, digunakan sebagai kampak untuk sesuatu yang berat, ya kan, kampak. Au min syarun, ataukah digunakan untuk gergaji, wanahwu dan yang semisalnya. Nah, padahal sama-sama dari besi. Wahakadha duwarul idhamu al-hisan, demikian pula rumah-rumah yang besar yang bagus. Rumah yang besar yang bagus, idza khabbat wa tahaddamat, apabila dia runtuh, dia hancur, utukhidat khawaira lil ghanami awil ibili wa ghairihima. Rumah yang begas, yang besar, yang bagus itu kalau semisal hancur, tidak ada lagi bagusnya, maka dipakai untuk tempat tinggalnya kuda dan tempat tinggalnya unta dan yang semisalnya, jadi kandang unta. Subhanallah. Karena tidak ada lagi kebagusannya. Nah, segala sesuatu yang ada yang Allah ciptakan itu senantiasa demikian. Ada kesempurnaan, ada kekurangannya. Wa hakadzal adami, demikianlah yang namanya manusia. Demikian yang namanya manusia. Enggak sama, sama halnya dengan benda-benda, demikian pula hewan-hewan tersebut. Ada yang sempurna, ada yang tidak. Idza kana salihan listofa'illahi lahu lastofa'ullahu lahu birisalatihi wa nubuwwatihi. Kalau semisal yang namanya manusia adalah seorang yang soleh, yang baik, yang sempurna, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memilihnya, mengemban risalah dan kenabiannya. Diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul. Sehingga nabi dan rasul itu dari kalangan manusia yang terbaiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ittakhadzahu rasulan wa nabiyya, Allah akan menjadikan Bani Adam tersebut menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi. Nah, karena baiknya jiwa dari manusia tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu, Allah lah yang mengetahui di mana Allah jadikan risalahnya tersebut. Apa kalau berikan kepada si fulan, tidak diberikan kepada si fulan, Allah yang mengetahuinya. Tentu melihat dari sisi baik dan tidaknya hamba tersebut. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza kana jawharuhu qasiran an hadhihi ad-darajah. Kalau semisal kemuliaannya tersebut itu di bawah tingkatan nabi dan rasul. Salihan, namun dia seorang yang saleh. Li khilafatin nubuwati wa mirathiha. Rassahahu lidzalik. Dia seorang yang bisa untuk mengemban kekhilafahan, ataukah dia bisa mengemban kekhilafahan kenabian dan sebagai ahli warisnya nabi. Rasahu lidzalik, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memperuntukkannya untuk hal tersebut. Allah akan memberikannya perkara tersebut. Dia sebagai pengemban pengganti para nabi dan sebagai ahli warisnya, sebagaimana khulafa' ar-rasyidun, para khulafa' ar-rasyidun al-mahdiyun, Abu Bakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka orang-orang yang mulia setelah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga mereka para ulama berdalil melihat tingkatan kemuliaan para sahabat antara terkhusus Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali adalah melihat dari sisi masa kekhilafahannya. Yang menjadi kekhilafan pertama Abu Bakar Siddiq setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan Abu Bakar seafdal-afdal sahabat manusia atau sahabat yang terbaik ataukah umat Islam yang terbaik setelah Rasul adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Di bawahnya Umar, di bawahnya Uthman, di bawahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Wa in kana mimman yasluhu lil amal wal ibadah duna al ma'rifati wal ilm. Naam. Ataukah sebelumnya wa ballaghahu iyyahu. Niscaya Allah Azza wa Jalla akan menyampaikan dirinya ke tingkatan tersebut. Wa idza kana qasiran an dzalik qabilan li darajatil wilayati rusaha laha. Kalau semisal ternyata orang tersebut di bawah kemuliaan mereka, namun dia bisa menerima derajat kewalian di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai aulia Allah Azza wa Jalla, niscaya Allah akan menempatkan dia pada posisi tersebut menjadi seorang wali dari wali-wali Allah Azza wa Jalla dari kalangan al-mu'minun al-muttaqun. Kemuliaannya di bawah dari kemuliaan pewaris para nabi. Wa in kana mimman yasluhu lil ibadah lil amali wal ibadah duna al ma'rifati wal ilm ju'ila min ahlihi. Kalau orang tersebut dari sisi kemuliaannya hanya bisa dipakai untuk sekedar beramal dan beribadah, tanpa memiliki pengetahuan demikian pula ilmu, niscaya Allah akan menjadikan dia sebagai ahli ibadah yang beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki ilmu. Nah, karena dari sisi kemuliaannya dia di bawahnya mereka para ulama. Hatta yantahiya ila darajati umumil mu'minin, demikianlah terus bertingkat-tingkat, berkurang hingga sampai pada tingkatan yang dimiliki oleh keumuman kaum mukminin. Mereka memiliki iman dan Islam. Fa in naqasa an hadhihi ad-darajah wa lam takun nafsuhu qabilatan li syai'in minal khair aslan ustu'mila hataban wa wuqudan linar. Kalau ternyata kebaikan-kebaikan tersebut tidak ada sama sekali pada dirinya, tidak ada kebaikan untuk dijadikan sebagai ahli iman, ahli Islam, tidak ada baiknya di dalam menerima kebaikan sama sekali, maka dia akan digunakan sebagai bahan bakar, bahan bakarnya neraka jahannam wal iyadz billah. Tidak bermanfaat, tidak ada kebaikannya. Ini tingkatan manusia yang terendahnya. Tidak ada kebaikannya sehingga diletakkan di tingkatan yang terbawah di neraka, yaitu tingkatan yang terbawah yaitu di neraka jahannam. Wa fi athari Israil, kemudian di sini belum menyebutkan athar dari Israiliyat, namun tidak kita sebutkan athar riwayat tersebut, kita langsung ke alinea yang setelahnya. Wa hakadzal insan yataraqqa fi darajatil kamal darajatan ba'da darajatin hatta yablugha nihayata ma yanaluhu amsaluhu minha. Demikianlah yang namanya manusia. Dia dalam tanda kutip bisa naik ke tingkatan-tingkatan yang sempurna setingkat demi setingkat, sehingga tergantung kita. Kalau kita ingin naik ke jenjang yang sempurna, bisa kita upayakan dengan berusaha, dengan beramal, dengan berupaya untuk mewujudkannya. Dia bisa naik ke tingkatan-tingkatan yang mulia tersebut setingkat demi setingkat. Hatta yablugha nihayata ma yanaluhu amsaluhu minha. Sehingga sampai tingkatan terakhir yang bisa dia dapatkan oleh orang-orang yang semisal dengannya. Di tingkatan apa saja, tingkatan ahli ibadah bisa diupayakan sehingga dia akan digolongkan oleh Allah Azza wa Jalla bersama mereka al-abidin, orang-orang yang ahli ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semisal dia bisa naik ke tingkat yang di atasnya, ibadah dikumpulkan padanya, ilmu, maka dia akan menjadi seorang ahli ilmu yang mengumpulkan pada diri mereka amalan dan ilmu. Fakam baina halihi fi awwali kaunihi nutfatan wa baina halihi war rabbu yusallimu alayhi fi darihi wa yanzur ila wajhi bukratan wa ashiya. Betapa lama waktu perubahan keadaan yang dialami tersebut. Di awal kali pertamanya dia menjadi nutfah, menjadi mani yang tidak ada fungsinya, yang tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, wa baina hali, kemudian berubah menjadi keadaannya. Allah lah yang terus menyerahkan dirinya di satu keadaan ke keadaan tersebut sebagai tempat tinggalnya, dan senantiasa melihat ke arahnya bukrotan wa asyia, di pagi hari dan di petang harinya. Nah, Allah yang mengawasinya, yang melihat apa yang ia amalkan. Menunjukkan kepada kita, pada manusia, mereka mendapatkan kesempurnaan-kesempurnaan yang berbeda-beda, dan dari sisi kemuliaan masing-masingnya sesuai dengan tingkatan kesempurnaan dirinya. Semakin sempurna, semakin afdhal. Semakin kurang, maka dia akan mendapatkan kesempurnaan sebagaimana orang-orang yang semisal dengannya. Nah, tentu seorang yang memiliki himmatun aliyah, semangat yang tinggi, sangat antusias berupaya untuk meraih kemuliaan untuk dirinya setinggi-tingginya. Untuk meraih kemuliaan tersebut setinggi-tingginya. Naam. Kalau dalam perkara kebaikan, itu bahkan dianjurkan. Seseorang memiliki angan-angan dalam perkara kebaikan, bahkan melebihi angan-angannya. Itu boleh yang demikian. Yang tercela kalau semisal dalam perkara dunia. Dalam urusan dunia. Kalau dalam perkara-perkara kebaikan dan amalan yang soleh, ini bahkan dianjurkan. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awwal amrihi lamma ja'ahu al-malak faqala lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal beliau menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul. Lamma ja'ahu al-malak, ketika didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam, faqala lahu, Jibril mengatakan kepada beliau, iqra, bacalah. Faqala, beliau mengatakan, ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Naam. Rasul seorang yang enggak bisa membaca, enggak bisa menulis. Naam. Yang pada umumnya seseorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, dia seorang yang rendah dan hina di sisi kaumnya. Gak bisa baca, gak bisa menulis. Namun Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam al-ilmu. Wa fi akhiri amrihi biqaulillahi lahu. Hingga pada akhir umur beliau, Allah mengatakan kepada beliau firman-Nya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Menyempurnakan agama yang didakwahkan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yaqulu lahu khassah, Allah azza wa jalla berfirman secara khusus menyebutkan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anzalallahu alaikal kitab wal hikmah. Allah turunkan kepadamu Al-Qur'an dan al-hikmah, sunnah. Ucapan Rasul yang Allah jadikan lisan-lisan yang terlafadzkan keluar dari mulut beliau alaihi salatu wassalam, Allah jadikan sebagai kebenaran, sebagai wahyu dari Allah azza wa jalla. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sehingga Alkitab adalah Al-Qur'an, Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Semua ucapan-ucapan Rasul, karena ucapan Rasul adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengajarkan kepada beliau Al-Quran dan mengajarkan kepada beliau hikmah, sehingga ucapan-ucapan beliau itu adalah kebaikan berasal dari Allah Azza wa Jal, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'allamahu ma'lam takun ta'lam, Allah ajarkan kepada engkau sesuatu yang sebelumnya engkau tidak mengetahuinya. Wa kana fadlullahi alaika azima, dan keutamaan Allah atas diri Rasul itu demikian besar. Ini menunjukkan keutamaan yang diperoleh oleh para nabi dan para rasul, sehingga mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jal. Itu ternyata mereka raih dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada masing-masing mereka alaihimus salatu wassalam. Nah, maka kita sebagai pengikut beliau secara khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bila ingin mendapatkan kemuliaan, kesempurnaan yang dimiliki oleh Rasul, maka raihlah yang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tingkatan sempurna di sisi Allah azza wajalla. Rasul meraih kesempurnaan tersebut dengan ilmu, maka kita harus meraih kemuliaan tersebut juga dengan al-ilm, dengan mempelajari ilmu. Ini sisi kemuliaan yang dengannya beliau uraikan di awal bab tadi kita sebutkan, untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya kesempurnaan manusia itu ternyata dilihat dengan ilmu, bukan dengan yang lain, bukan dengan harta. Kalau semisal dengan harta seorang menjadi sempurna, maka niscaya demikian banyak, ya kan, kita akan dengarkan kisah-kisah mereka para aghnia, orang-orang yang kaya. Nah, namun yang ada justru sebaliknya, orang-orang yang kaya seiring dengan wafatnya mereka, maka padam pula penyebutannya, tidak terkenal, tidak disebut. Nah, berbeda dengan mereka para ulama walaupun mereka telah wafat meninggal dunia, bahkan di masa jauh hari, di sekian banyak generasi sebelum kita, dari masa sahabat kemudian setelah mereka, nama-nama mereka senantiasa terngiang, disebut di majlis-majlis. Mereka kaum muslimin mendapat mendoakan rahmat untuk mereka para ulama, disebabkan karena kemuliaan ilmu yang mereka miliki tersebut. Wa yuhka anna jama'atan minan nasara tahaddatsu bainahum, dihikayatkan ada sekelompok dari orang-orang Nasrani saling membicarakan sebagian pembicaraan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Terjadi diskusi antara sebagian mereka. Faqala qa'ilun minhum, ada salah seorang yang berkata kepada mereka, ma aqalla 'uqulal muslimin, betapa rendahnya akal kaum muslimin, merendahkan umat Islam. Yaz'umuna anna nabiyyahum kana ra'iyal ghanam, ia menyangka bahwasanya nabi mereka adalah pengembala kambing. Naam. Adalah pengembala kambing, karena Rasulullah SAW sebelum menjadi seorang nabi, beliau menjadi pengembala kambing. Bahkan disebutkan di dalam hadis, tidak ada seorang nabi pun dari nabi-nabi Allah Azza wa Jal melainkan ia ra'il ghanam, adalah sebelumnya pengembala kambing. Nah, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau sebelum menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, mengembalakan kambingnya mertuanya, Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Bahkan ketika mendatangi Allah Azza wa Jal, mendapatkan wahyu dari sisi Allah Azza wa Jal, ia ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang tongkat yang dibawanya. Hadza asaya, ini adalah tongkatku. Naam. Yang beliau gunakan ala ghanami, untuk mengembala kambing-kambingnya. Kemudian Allah perintahkan tongkat tersebut dilempar, kemudian menjadi ular yang besar. Naam. Ini al-kisah. Al-muhim, terjadi diskusi antara orang-orang Nasrani. Mereka mengatakan betapa rendahnya akal-akal kaum muslimin. Mereka menyangka nabi mereka itu pengembala kambing. Fakaifa yasluhu ra'i al-ghanami linubuwah. Bagaimana bisa seorang pengembala kambing itu menjadi nabi, kata mereka. Faqala lahu akhar min bainihim, maka ada orang lain yang menimpalinya. Mengatakan, amahum fawallahi aqalu minna, demi Allah mereka itu lebih sempurna akalnya dibandingkan kita. Fa inna Allah bihikmatihi yastar'in nabiyya alhayawan albahim, karena Allah dengan hikmahnya menjadikan nabi tersebut mengembala hewan-hewan yang bahim, hewan-hewan ternak. Fa idza ahsana ri'ayatahu wal qiyama 'alaihi naqalahu minhu ila ri'ayatil hayawani natiq. Kalau sudah terlihat memiliki kemampuan di dalam mengembalakannya dan bagus di dalam mengembalakannya, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada dirinya tugas untuk mengembala hewan-hewan yang berbicara, yaitu manusia. Karena yang namanya insan secara bahasa artinya hayawanun natiq. Insan, nah manusia secara bahasa Arab itu artinya adalah hayawanun natiq, binatang yang bisa berbicara. Itu kita manusia. Nah, sehingga Allah umumkan yang namanya manusia dan binatang di dalam firman-Nya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqaha. Tidak ada binatang pun yang melata di bumi ini melainkan rezekinya itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, mencakup manusianya dan hewan-hewan dengan berbagai macam jenisnya dan macamnya. Nah, al-muhim, seorang di antara mereka membantah pendapat tersebut, mengatakan justru orang-orang Islam seorang yang sangat berakal, lebih berakal dibandingkan kita, karena nabi mereka demikian keadaannya. Nah, fakaifa yahsunu bidhi himmatin qad azahallahu anhu ilalahu wa arrafahu sa'adata wasyakawah. ayyarda bi ayyakuna hayawan haywanan. Maka bagaimana bisa seseorang yang memiliki semangat yang tinggi, yang Allah Azza wa Jalla telah menghilangkan dari dirinya berbagai macam kekurangan-kekurangannya, dan mengetahui kebahagiaan dan kesengsaraan, untuk dia ridho menjadi binatang-binatang melata. Tidak ada yang mau, ya kan? Kita manusia diberikan akal oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan wawasan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla, membedakan antara manusia dengan binatang yang lain. Tahu baik dan buruk, beda dengan binatang. Nah, seorang yang memiliki semangat demikian pula, wawasan yang seperti ini, apakah ada yang dia itu ridho untuk dijadikan sebagai hewan? Dijadikan sebagai hewan. Waqad amkanahu ayyasira insanan, dalam keadaan memungkinkan baginya untuk menjadi manusia. Enggak ada yang mau tentunya. Wa yakuna insanan qad amkanahu ayyasira malakan fi maq'adi sidqin 'inda maliqin 'inda malikin muqtadir. Naam. Dan telah Allah berikan kepada dirinya kemampuan untuk menempati kedudukan sebagaimana kedudukan yang ditempati oleh malaikat Allah Azza wa Jalla. Nah, di tempat yang benar di sisi malaikat yang memiliki kemampuan, fataqumul malaikatu fi khidmatihi, bahkan malaikat akan berkhidmat untuknya, yaitu di dalam al-jannah maksudnya. Nah, para malaikat akan berkhidmat untuknya, akan menjaga surga untuk manusia. Tadkhulu alaihi min kulli babin, bahkan para malaikat-malaikat akan masuk dari pintu-pintu surga, mengucapkan kepada mereka, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar, keselamatan atas kalian. Ini adalah usaha dari apa yang kalian dahulu bersabar. Fa ni'ma uqbadar, sebaik-baik tempat tinggal ya tempat kalian tersebut di dalam al-jannah. Naam. Artinya seorang muslim yang mengetahui seperti apa hakikat dari kebahagiaan dan seperti apa hakikat dari kesengsaraan, demikian pula Allah Azza wa Jalla menghilangkan dari dirinya berbagai macam kekurangan-kekurangan, Allah sempurnakan dirinya, dia memiliki wawasan berupa ilmu, maka tentu dia tidak akan ridha bila berada di posisi yang rendah. Dia berupaya untuk naik, naik setingkat, setingkat, setingkat, agar sampai ke surga Allah Azza wa Jal, yang di tingkatan tersebut bahkan malaikat-malaikat Allah akan berkhidmat untuknya. Nah, akan melayaninya. Wahakadzal kamal innama yunalu bil ilmi wa ri'ayatihi, dan kesempurnaan yang diperoleh oleh manusia yang seperti ini itu didapatkan dengan ilmu, wa ri'ayatihi, wa ri'ayatihi, dan dia menjaganya, memeliharanya, akan didapatkan dengan ilmu, bukan selainnya. Wal qiyami bimujibihi, dan dia jalankan konsekuensi-konsekuensinya, fa'adal amru ilal ilmi wa thamratihi wallahul muwaffiq, sehingga kembalinya kesempurnaan manusia ke ilmu dan buahnya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita seluruhnya. Ini perhatikan uraian dari rantaian rututan penjelasan beliau di awal bab. Segala sesuatu ada sempurnanya, ada tidaknya. Manusia juga demikian, ada yang sempurna, ada yang tidak. Maka kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, berupaya untuk terus naik tingkatan kemuliaan ke tingkatan kemuliaan yang berikutnya. Dan ternyata letak dari kesempurnaan seorang mukmin adalah kembalinya ke ilmu syar'i, ke ilmu. Nah, seorang tidak bisa sampai ke tingkatan sebagai ahli ibadah kecuali dengan dia berilmu. Mengilmui seperti apa itu ikhlas, seperti apa itu tauhid, memposisikan amalannya agar senantiasa ikhlas membutuhkan ilmu. Dari sisi amalan ibadahnya juga demikian, dia bisa membedakan antara amalan ibadah yang disunahkan, ibadah yang diwajibkan hukumnya, yang harus dia tunaikan, yang harus dia jalankan, seperti apa tata caranya, juga membutuhkan ilmu. Semuanya butuh kepada al-ilm. Naam. Wa a'zamu an-naqsi wa shaddul hasrah naqsul qadiri 'ala at-tamam. Sebesar-besar kekurangan dan seberat-berat kerugian adalah kekurangan seorang yang memiliki kemampuan untuk bisa menyempurnakan dirinya. Dia enggak memiliki kemampuan untuk bisa mewujudkan dirinya menjadi sempurna, sementara dia itu memiliki kemampuan untuknya. Ini dikatakan sebagai sebesar-besar kekurangan dan sebesar-besar kerugian. Artinya seseorang mukmin yang dia faham ternyata letak kesempurnaan itu adalah kembalinya ke ilmu dan buahnya, sebetulnya dia mampu, ya kan, untuk mempelajari ilmu, dia mampu dia. Nah, apalagi di zaman kita saat ini, subhanallah, mudah kita membuka yang namanya ilmu. Ingin lihat apa saja, tinggal pencet di internet, akan terlihat. Tentu dengan kita memilah dan membedakan antara situs-situs yang kita percaya padanya dengan yang tidak. Nah, akan terbuka, akan terlihat apa saja yang kita inginkan. Pembahasan apa saja dalam Islam itu sudah terhadirkan di sana. Tinggal kita baca, tinggal kita pelajari. Nah, mudah untuk mendapatkan ilmu. Namun kekurangan yang paling besar yang dimiliki oleh seseorang dan kerugian yang paling besar adalah bila dia memiliki kemampuan untuk mempelajari ilmu, namun ternyata dia tidak mengindahkannya. Dia teledor, memiliki rasa malas untuk mempelajarinya. Nah, ini kerugian yang besar. Artinya beliau mengingatkan kita, bersemangatlah di dalam mendapatkan al-ilm. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullahu ta'ala.